datang abang-abang Ria Sawernya. Elsia Safira. Bukan malu berbintang, bukan leher berdasi. Yang ku dambakan pria yang punya hati. Masa teknis berukir bukan bibir. Terima kasih. perasaan yang utama. Lagunya harta benar, kalau jadi neraka. Lagunya harta benar, kalau jadi neraka. Bukan bibir berbincu yang ku dapatkan, gadis yang bunga baru. Cinta terima kasih akan segera pasti. Cinta terima lucu akan segera layu.